الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم له إلى يوم القيامة أما بعد الحمد لله إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله فإن شاء الله تعالى kita lanjutkan dari tafsir surat Al-Munafiqun pada ayat yang berikutnya ayat ke-6 dan di ayat sebelumnya kemarin kita sebutkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullah lawwam usahu wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustadbirun sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfirallahu lahum innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Dan apabila dikatakan kepada mereka kaum munafikin tersebut, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul dan teman-temannya, ta'alu yastaghfir lakum Rasulullah, diseru oleh kaum mukminin, kemarilah agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohonkan ampun kepada Allah untuk kalian atas kesalahan-kesalahan kalian. Lawwam ru'usahum, mereka justru menggelengkan kepala mereka, menolehkan kepala mereka. Wara'aitahum yasuddun, dan sebagian menafsirkan makna tasdid dalam waw di sini lawwam, menggeleng-gelengkan kepala mereka, menolak. Wara'aitahum yasuddun wa hum mustadbirun, dan engkau mendapati mereka, ya Muhammad, merintangi manusia dari jalan Allah, suka menggembosi kaum muslimin dari amal taat, dari mengikuti Rasulullah SAW, dari sholat, dari jihad, merintangi manusia dari infak dan sadaqah. Wa mustaghfirun, dan ini sifat mereka, dan mereka menyombongkan diri. Sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum, sama saja apakah engkau, eh Muhammad, mintakan ampun kepada Allah untuk mereka, am lam tastaghfir lahum, atau tidak engkau mintakan ampun untuk mereka, la yaghfirullahu lahum, Allah tidak bakal mengampuni mereka. Innallaha la yahdil qaumal fasiqin, sesungguhnya Allah tidak akan memberi hidayah kaum yang fasik. Disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir Syekh rahimahullah, hadza min lutfillahi wa karamatihi li rasulihi sallallahu alaihi wasallam haitsu lam ya'tu ilaihi fayastaghfir lahum. Ini termasuk lembutan Allah Subhanahu wa taala dan pemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap rasulnya alaihi salatu wasallam, di mana Allah takdirkan mereka kaum munafikin tidak datang kepada Rasulullah SAW untuk beliau mintakan ampun. Kenapa? Fa'innahu, karena sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirullahu lahum. Karena itu sesuatu yang percuma. Meskipun Rasulullah SAW mintakan ampun dan beliau paling dekat dan paling disayang dan banyak doa beliau diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, namun kondisi munafikin yang menyimpan kekufuran dan kebencian terhadap Islam dalam dada mereka, nifaq i'tiqad, bukan sebatas kemunafikan amali, kemunafikan i'tiqad dalam akidah mereka, kebencian mereka terhadap Islam dan muslimin yang mereka sembunyikan, menjadikan Allah murka dan tidak akan memaafkan mereka sampai mereka bertobat. Innallaha la yahdil qaumal fasiqin, sungguh Allah tidak akan beri hidayah kaum yang fasik. astaghfara lahum am lam yastaghfir lahum fala yaghfir Allah lahum. Maka sama saja, Nabi SAW mintakan ampun untuk mereka kepada Allah atau tidak, Allah tidak bakal mengampuni mereka. وَذَلِكَ لِأَنَّهُمْ قَوْمٌ فَاسِقُونَ خَارِجُونَ عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ. Yang demikian itu dikarenakan mereka adalah kaum yang fasik, senantiasa keluar, membelot dari ketaatan kepada Allah. مُؤْتِرُونَ لِلْكُفْرِ عَلَى الْإِيمَانِ. Mendahulukan kekufuran di atas keimanan. فَلِذَلِكَ لَا يَنْفَعُ فِيهِمْ إِسْتِغْفَارُ رَسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. لَوْ إِسْتَغْفَرَ لَهُمْ. Oleh karenanya tidak bermanfaat pada kondisi mereka permohonan ampun Rasulullah SAW, andai pun beliau memohonkan ampun untuk mereka. Namun atas hikmah Allah, Allah takdirkan itu tidak terjadi. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah juga berfirman di ayat yang lain, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'ina marratan fala yaghfir Allahu lahum. Mintakanlah ampun untuk mereka atau tidak engkau mintakan ampun untuk mereka. Dan jikalau engkau ya Muhammad mintakan ampun kepada Allah untuk mereka 70 kali sekalipun, maka sungguh Allah tidak bakal mengampuni mereka. Tetap Allah tidak memberi ampunan atas mereka. Innallaha la yahdi al-qaumal fasiqin. Allah tidak bakal memberi hidayah kaum yang fasik. Kemudian di ayat yang selanjutnya disebutkan, humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda rasulillahi hatta yanfadhu. وَلِلَّهِ الْعِزَّةِ وَلِلَّهِ خَزَائِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنَ الْأَذَلِّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Ada asbabun nuzul ayat-ayat ini, ada pun artinya, humul ladzina yaqulun. Mereka lah orang-orang munafikun itu yang berkata, la tunfiqu ala man inda rasulillah. Janganlah kalian berinfak, mengeluarkan harta kalian kepada orang-orang yang ada di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta yanfadhu, sampai mereka bubar. Jangan kalian berikan nafkah, berikan sedekah, berikan bantuan harta orang-orang yang di sekitar Rasulullah SAW ketika berkumpul, sampai mereka berbencar, bubar. Ini ucapan Abdullah bin Ubay bin Salul kepada teman-temannya. Ya. Disebutkan Syekh Al-Faraman Al-Sya'id rahimahullah, wa hadha min syiddati adawatihim lin-nabi sallallahu alaihi wasallam wal muslimin. Yang demikian karena besarnya permusuhan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Lamma ra'au istima'a ashabi, ketika mereka menyaksikan persatuan para sahabat yang solid, wa'tinafahum, ya mereka saling terikat, saling terkait kalbu mereka satu dengan yang lain, itilah bersatu, wa musara'atahum fi mardhati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana dilihat betapa bersegeranya mereka para sahabat untuk melakukan segala apa yang dapat membuat Rasulullah SAW ridha. Sebab ridhanya Rasulullah, utusan Allah alaihissalatu wassalam, juga akan mendatangkan ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketaatan mentaati Rasulullah SAW berarti itu bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab beliaulah utusan Allah. Dan sebagian disebut dalam hadis, man ata'ani faqad ata Allah. Barang siapa mentaatiku, sungguh dia telah taat kepada Allah. Wa man asani faqad asa Allah. Dan siapa yang mendurhakaiku, menentangku, sungguh dia pun telah menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika munafikin melihat sifat para sahabat seperti itu, bersatu padu, kompak, solid di sekitaran Rasulullah SAW, dan mengusahakan, mengupayakan apa saja yang disenangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu bi za'mihimul fasiq, maka di antara mereka mengatakan dengan keyakinan mereka yang rusak karena memang sudah pola pikirnya menyimpang. Mereka mengatakan kepada teman-temannya, la tunfiqu 'ala man 'inda Rasulillah hatta yaqbal. Jangan kalian berinfak kepada orang-orang yang di sekitar Rasulullah SAW sampai mereka berpencar kubah. tidak lagi di dekat Rasulullah SAW. Kenapa? Fa'innahum ala za'mihim, karena mereka mengira laula amwalul munafiqin wa nafaqatuhum alaihim lamajtama'u fi nusrati dinillah. Karena mereka mengira seandainya bukan karena adanya aset, karena adanya harta munafiqin yang diinfakkan kepada mereka membantu bagaimana kaum muslimin ya dalam berbekal dan bersiap menolong agama Allah, lamajtama'u fi nusrati dinillah, pasti mereka tidak akan bisa berkumpul bersatu padu dalam menolong agama Allah, persangkaan mereka. Sehingga seakan-akan yang mengumpulkan mereka itu sebabnya harta. Alhamdulillah. Wa hadha min ajabil ujab an yadda'i ha'ula'il munafiqun alladhina hum ahrasun nas ala khudlanid din wa adiyatil muslimin mithla hadhihi ad-da'wa allati la taruju illa ala man la ilma lahu bil haqa'iq. Dan ini sungguh termasuk perkara yang sangat mengherankan. Bagaimana mereka, orang-orang munafikun, yang mereka adalah orang yang paling ambisius, paling semangat untuk yaitu menghinakan agama, yaitu mengalahkan dinul Islam dan menyakiti kaum muslimin. Justru mereka mengaku dengan pengakuan seperti ini. Yaitu bahwa mereka itu kumpul karena sebab infak kita, karena bantuan harta kita, sehingga mereka punya bisa untuk berbekal, bisa untuk berkumpul dan seterusnya. Dan tentu ucapan semisal ini la taruju illa ala man la ilma lahu bil haqa'iq tidak akan bisa tersebar, tidak akan dapat laku dikonsumsi kecuali terhadap orang yang tidak memiliki ilmu secara hakiki, tidak tahu fakta. Maka di sini juga penting mengetahui kondisi fakta. Karena kadang hanya mengetahui dari luar, tidak tahu fakta yang sebenarnya, dan ada tuduhan-tuduhan seperti ini bisa ikut terbawa ketika tidak tahu kondisi lapangan, kondisi yang sesungguhnya. Terbawa. Walihada qala ta'ala raddan liqaulihim, maka Allah membantah ucapan mereka dengan mengatakan walillahi khazainus samawati wal ardh, milik Allah segala perbendaharaan langit maupun bumi. Allah yang Maha Kaya, fayu'tir rizqa man yasha, Allah yang memberikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Tanpa bantuan mereka pun Allah mudah memberikan rezeki Rasulnya ataupun kaum muslimin dan memberikan perbekalan mereka dengan tanpa jalur mereka. Mudah. Karena milik Allah memang khazainus samawati wal ardh, segala perbendaharaan langit dan bumi. Allah berikan yu'ti rizqa man yasha, Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, wa yamna'u man yasha, dan Allah cegah dari siapa yang Allah kehendaki. Wa yuyassirul asbab liman yasha wa yu'assiruha 'ala man yasha. Allah mudahkan sebab terhadap siapa yang Allah kehendaki dan Allah persulit terhadap siapa yang Allah kehendaki. Masalah dunia bukan sebagai tolak ukur Allah ridho terhadap seseorang atau tidak. Seperti yang pernah kita sebutkan, innallaha la yu'ti hadzal mal liman ahabba wa man la yurid. Allah berikan harta ini kepada siapa yang Allah sukai dan yang Allah tidak sukai. Ada raja muslim dulu pernah, ada juga Nabi Sulaiman, raja yang memiliki kekuasaan. Tidak ada seorang pun sepeninggalnya yang seperti itu kekuasaannya. Rabbi habli mulkan layan bagi di ahli min ba'di innaka tawwab. Sebagaimana doanya Nabi Sulaiman diijabai, diberikan kekuasaan kerajaan yang tidak dimiliki seorang pun sepeninggalnya. Tapi Allah juga takdirkan ada raja-raja kaya raya yang kafir, raja Namrud ya, tapi Nabi Ibrahim alaihissalam, dan ada raja Fir'aun besar dan pimpinan orang-orang Mesir. Maka bukan tolak ukur kekuasaan, harta benda diberikan Allah cintai atau tidak. Wa innama yu'ti hadzal-din liman yuhib. Tapi yang Allah jadikan tolak ukur, Allah hanya memberikan agama ini, hidayah, hanya kepada yang siapa Allah cintai. Ana salatul fi. Walakinnal munafiqina la yaqul. Tapi memang orang-orang munafikin itu tidak paham. Mereka tertimpa gurur, seakan kemudahan yang Allah berikan kepada mereka adalah karena sebab keutamaan mereka dan sebab persatuan muslimin atau orang-orang di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu karena sebab adanya bantuan mereka sehingga bisa kumpul karena adanya modal, karena adanya bantuan dari mereka. Ini karena mereka kaum yang tidak paham. Tidak ada fikih yang sesungguhnya pada mereka. Padahal di ayat-ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum. Andai engkau menginfakkan seluruh harta benda yang ada di muka bumi, engkau tetap tidak bisa menyatukan mereka. Walakinallaha allafa bainahum. Tapi hanya Allah lah yang menyatukan di antara mereka. Mau diberikan modal seberapa besar pun tidak bisa. Dengan sebab itu engkau mengumpulkan mereka. Maka para sahabat secara tulus dan ikhlas mereka berkumpul di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ataukah tanpa adanya harta, apalagi bantuan munafikin atau yang selainnya. Yang mutasattirun, mereka menyembunyikan kemunafikan mereka dan secara zahir dihukumi muslimin, sesama muslimin, ya, ternyata itu hakikat jati diri mereka, menyembunyikan nifaq dalam jati diri mereka. Balidzalika qalu tilkal maqalata allati madmunuha anna khazainar rizqi bi aydihim wa tahta masyiatihim. Oleh karenanya, karena sebab mereka layak kaum tidak tahu ciri yang sesungguhnya, tidak ada pemahaman yang benar dalam agama, karenanya mereka mengucapkan ucapan-ucapan seperti itu yang kandungan di dalamnya menunjukkan bahwa mereka meyakini khazain rizq, yaitu adanya perbendaharaan rezeki ada di tangan mereka dan di bawah kehendak mereka. Ya. Ini. Kemudian Allah menukilkan sebuah ucapan yang disebutkan para ulama sirah bahwa ini diucapkan Abdullah bin Ubay bin Salul atas sebuah kejadian. Yaquluna la irja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-'ajzu min al-'adad. Abdullah bin Salul dan sebagian mereka mengatakan, mereka munafikin itu mengatakan la irja'na ila al-madinah, andai kita nanti kembali ke Madinah, la yukhrijanna al-'ajzu min al-'adad. Pasti orang-orang yang mulia, yang lebih mulia akan mengeluarkan dari kota Madinah itu orang-orang yang lebih hina. Yang dia maksud dirinya sendiri itu Al-Aziz yang mulia dan Al-A'az lebih mulia, dan akan mengeluarkan Al-Adal yang dia maksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurut persangkaannya. Dan kejadian ini diucapkan wa dzalika fi ghazwatil Muraisi', terjadi pada peperangan Al-Muraisi', yang namanya ghazwah. Ghazwah itu suatu pertempuran yang dihadiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya ghazwah. Adapun perang biasa disebut harb, ya. Harb min al-harub, peperangan. Adapun ghazwah pasti karena di situ ada Ar-Rasul alaihi salatu wasallam. Saat itu dan perang Ghazwatul Muraisi', ini juga disebut dengan Ghazwah Bani Mustalik, ya. Di mana mereka munafikin ikut, ya, karena biasa mereka khawatir terbongkar kemunafikannya, mereka ikut dengan amalan muslimin secara zahir, ikut-ikutan salat, jihad dan seterusnya terkadang demikian. Ketika di sebuah safar mereka mengucapkan ucapan ini. Kenapa? Hina sara baina ba'dil muhajirin wal ansar ba'du kalamin qaddar al khawatir. Yaitu kapan? Ketika terjadi antara sebagian sahabat muhajirin dengan sebagian sahabat ansar ada muncul ucapan yang qaddar al khawatir, mengeruh, membuat keruh pikiran. Ya. Zahara hina idin nifaqul munafiqin. Saat itulah muncul, nampak, kelihatan sikap kemunafikannya orang-orang munafikin tersebut. Ala fil fitnati safatu. Ya. Ketika fitnah, ketika muncul yang demikian, maka baru nampak. Kejadian pernah kita sebutkan bahwa terjadi yaitu perebutan secara yakni tiba-tiba tanpa disetting, tanpa direncanakan dalam safar ada mata air. Mereka semua ingin mengambil air. Maka saat itu terjadi yaitu cepat-cepatan dan perebutan antara seorang pemuda, masih muda, syab muhajiri, dan dengan pemuda, seorang pemuda dari Aksum. Satunya dari Mekah, hijrah ke Madinah, satunya penduduk asli Madinah. Dan sampai, yaitu dorong-dorongan, sampai kalau Syekh Fauzan menyebutkan, sampai terjadi pemukulan, atau ditampar pemuda Aksum. Karena dorong dan seterusnya, ya namanya perebutan, akhirnya kena tampar ini dengan tangannya oleh muhajir. Maka sahabat Ansar memanggil teman-temannya, ya lil Ansar, wahai teman-teman Ansar. Yang muhajirin juga begitu memanggil, ya lil muhajirin, wahai teman-teman muhajirin. Untuk mereka berkumpul membela sesama temannya, yang Ansar dengan golongannya Ansar, gabungan suku Aus dan Khazraj penduduk Madinah, muhajirin dari orang-orang Mekah yang berhijrah, ke Madinah. Maka Nabi SAW mendengar pembicaraan tersebut, Nabi mengingkari. Apa bidak wal jahiliyah tiwa ana baina adhurikum? Apa dengan slogan-slogan jahiliyah? Panggilan-panggilan jahiliyah, kalian saling menyeru. Da'uha fa'inna muntina. Tinggalkan karena itu busuk. Kata Nabi SAW. Padahal lakob muhajiri itu lakob syar'i. Julukan syar'i. Ansar juga istilah syar'i. Ya, Nabi sendiri yang menyebut dan Allah dalam Al-Qur'an Al-Karim. Ya. Ya. Dan walladzina hajaru dan demikian pula Ansar. As-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar walladzina tabau bi ihsan radhiyallahu anhum radhiyallahu anhum. Orang-orang yang masuk Islam pertama-tama dari kalangan muhajirin maupun ansar disebut di Al-Quran. Ini penamaan syar'i. Tetapi ketika dipanggil masing-masingnya untuk membela kaumnya tanpa melihat benar atau salah, bukan menghubungi secara adil, tetapi dipanggil untuk membela golongannya. Muhajirin, ayo bela muhajirin. Ansar, ayo bela ini temanku. Aku ini golongan kalian, ansar. Bila aku menghadapi siapapun, meskipun itu muhajir. Muhajirin, ayo bila sama muhajirin, meskipun terhadap Ansar. Ini sesungguhnya, golongan-golongan ini yang tadinya Nabi sendiri yang mempersatukan. Muhajirin, beri nama mereka dengan muhajirin, Allah menyebut itu di Al-Quran. Al-Ansar, Allah satukan, rukunkan antara dua kabilah yang selama ini selalu dendam dan terus berperang, Aus dan Khazraj. Nabi beri nama Al-Ansar, mereka dipersaudarakan. Setelah itu kemudian satu dengan yang lain, Muhajirin dan Ansar, Nabi persaudarakan. Tapi muncul sebuah kejadian, kebetulan saat itu satunya dari golongan Muhajirin, satunya dari Ansar. Satu memanggil golongannya, satu memanggil golongannya. Dan ini disebut oleh Nabi SAW, dakwal jahiliyah. Seruan-seruan jahiliyah. Sebagai pelajaran bagi kita, maka ayu da'watin, mitlahadi da'wah. Panggilan seperti apapun yang semisal dengan ini, yang memanggil kesukuannya atau fanatisme alma maternya atau alumni, entah itu alumni sekolah umum atau alumni pondokan atau yang mana golongannya, bikin grup ya, alumnus mana, alumnus Jakarta, alumnus pondok Bandung, alumnus mana mana, panggil atau demikian pula. Dari golongan suku, kabilah, yang Sumatera atau yang Jawa, atau yang Arab atau yang Ajam. La fadla li Arabi alal Ajami, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada keutamaan yang Arabi di atas Ajami, illa bittaqwa. Walal abyad alal aswad, tidak pula kulit putih di atas kulit hitam. Kecuali dengan taqwa Allah Azza wa Jalla. Maka panggilan-panggilan kesukuan atau golongan seperti ini, pembelaan yang semacam ini, maka dilarang, langsung dihentikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Da'uha, tinggalkan. Fa'inna muntina. Ini pelajaran. Ya, bagi apakah yang asobia terhadap sukunya, apakah kelompok klub olahraga atau klub motor atau yang berbagai macam atau geng-geng yang ada, ya. Atau hizb partai-partai, atau tadi alumni almamater tertentu atau membawa nama sekolah tertentu atau pondok tertentu dan seterusnya, ini semua mayan bagi tidak sepantasnya. Kenapa innamal mu'minuna ikhwah? Karena mukminin itu ikhwah. Dan sebagaimana apa yang disebutkan dengan ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung habiskan, langsung hentikan hal tersebut. Namun berbeda hanya dengan munafikin yang tadi. Munafikin, maka Abdullah bin Ubay bin Salul ketika sampai berita kepada dia, ini ada muhajirin tengkar dengan Ansar, ini justru dia manfaatkan. Ini seperti itu mereka. Selama ini kita bantu, kita kasih ladang, kita kasih uang, kita bekali harta, kita beri tempat di Madinah. Ternyata mereka justru ingin ya, menguasai kita, mengungguli kita, ya, merampas kita, ya, tidak mau kalah dengan kita dan tidak mau berbagi. Padahal selama ini kita membagi untuk mereka sekian banyak. Tapi untuk membagi sedikit mereka tidak mau dihembuskan itu terus. Dan ini kadar khawatir cukup mengeruh, membuat keruh khawatir pikiran dan sebagian orang kemudian termakan dengan hal yang ini. Baik. Maka disebutkan di sini ketika muncul kejadian tersebut karena ada suatu kejadian, maka zahara hina idzin nifaqul munafiqin, nampaklah saat itu kemunafikan orang-orang munafik. Wa tabayyana ma fi qulubihim, nampak jelaslah apa yang ada di kalbu mereka selama ini. Kalau enggak ada kejadian ini enggak muncul, enggak nampak. Ternyata seperti itu. Tabayyana ma fi qulubihim. Dan ternyata Abdullah bin Ubay bin Salul dan teman-temannya sebegitu bencinya terhadap muhajirin. Sebegitu tidak sukanya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Namun mereka sembunyi. Ketika muncul kejadian seperti ini, maka muncul ucapan-ucapan tadi. Wa qala kabiruhum Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Maka berkata pembesar mereka Abdullah bin Ubay bin Salul, karena ini sayyid qaumihim. Qaumi, pimpinan kaumnya. Dan Allah sisakan berapa sesepuh Madinah yang masih ditopongkan. Ya, semacam ini Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang lain-lainnya sudah mati di perang Uhud. Sebelum Nabi hijrah terjadi perang besar antara suku Aus dan Khazraj, sehingga sesepuh-sesepuh yang membenci Islam tadi sudah banyak berkurang, mati dalam pertikaian tersebut. Tersisa beberapa orang seperti ini Abdullah bin Ubay bin Salul, dan itu pun tidak kuat untuk melawan pengaruh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin yang semakin banyak. Kalau dia menampakkan kesyirikannya dan kebencian terhadap Islam, justru dia yang akan dihadapi dan tidak lagi dianggap kedudukannya, tidak ditokohkan dan seterusnya. Maka dia tetap ya dan dia menampakkan keislaman namun dia membenci Islam dari dalam dirinya. Berkata dia ini tokoh mereka, tokoh munafikun Abdullah bin Ubay bin Salul, ma mataluna wa mataluna ulai yakni muhajirin illa kama qala al-qa'il, tidaklah perumpamaan kita dibandingkan dengan mereka yakni muhajirin, kita orang-orang Madinah, dibanding dengan mereka muhajirin illa kama qala al-qa'il, kecuali hanya seperti ucapan pepatah. Ada orang penyair yang berkata, sammin kalbaka ya'kuluk, sammin kalbaka ya'kuluk, gemukkanlah anjingmu maka dia justru memakan, gemukkan anjingmu dia yang akan memakan. Dan ini maksudnya kita dulu yang memberi tempat mereka, yang memberi bantuan mereka, kalau mereka sudah kuat dan sudah mapan, mereka justru berkuasa atas kita. Ya, sungguh amat buruk, dan ini tuduhan dituduhkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan yaitu para sahabat. Semingkel bagai aku. Perumpamaan demikian terhadap muhajir. Waqala, dan dia pun menambahkan ucapannya, la irraja'na ilal madinati la yukhrijanna al'azu min al'adan. Sungguh kalau kita kembali ke Madinah nanti, benar-benar orang yang lebih mulia akan mengeluarkan dari Madinah itu orang rendahnya. Bizami annahu huwa wa ikhwanuhu al-munaf wa ikhwanihi al-munafiqin al-a'azzun. Menurut keyakinannya Abdullah bin Ubay bin Salul ini, dia dan teman-temannya, saudara-saudara yang munafiqin, mereka lah al-a'azzun, orang-orang yang mulia. Wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man ittaba'ahu humul adallun. Sementara menurutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang mengikutinya, merekalah al-adallun, orang-orang yang hina. Wal amru bi'aks ma qala hadzal munafiq. Sementara perkaranya kebalikan dari apa yang diucapkan orang munafik ini. Nabilah orang yang al-az, orang yang mulia, al-aziz, dan yang lebih mulia. Sementara Abdullah bin Ubay bin Salul dan munafikin, mereka lah al-adallun, orang-orang yang rendah. Oleh hada qala ta'ala, oleh karenanya Allah berfirman di ayat selanjutnya atau di kelanjutannya, walillahil izzatu wali rasuli walil mu'mini. Dan hanya milik Allah lah izzah, kejayaan, wali rasuli, dan milik Rasulnya alaihi salatu wassalam, wali mu'minin, dan untuk kaum mu'minin, milik kaum mu'minin, fahumul a'izzah, mereka lah orang-orang mulia. Wal munafiquna wa ikhwanuhum minal kuffari humul adillah. Sementara munafiqin maupun saudara-saudara mereka dari orang-orang kafir, mereka lah orang-orang yang hina dan rendah. Terkait dengan hal ini lebih diperjelas dalam sirah, disebutkan Abdullah bin Ubay bin Salul ini punya seorang anak. Anak lakinya namanya juga Abdullah. Nama dia sama dengan nama ayahnya, Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul. Ayahnya tokoh munafiqin. Sementara anaknya Abdullah juga, Abdullah bin Abdullah, namanya sama dengan bapaknya. Tetapi keduanya namanya sama-sama Abdullah. Tetapi Abdullah bapaknya, Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafiqin. Ya, tentunya kafir. Karena nifaknya, nifak istiqadi, benci Islam dari dalam. Dalam keyakinan dan akidahnya. Adapun anaknya namanya juga Abdullah, tetapi dia mukminun shadiq. Mukmin yang jujur, saleh. Baik. Ketika mendengar ayahnya mengucapkan ini, ketika mau sampai di Madinah, di gerbang Madinah, maka dia mencabut pedangnya, menghunuskan pedangnya, dan mencegat ayahnya yang mau masuk ke Madinah, dunak, jangan lewat, berhenti engkau di sini. La tadkhul al-Madinah hatta ya'dana laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau tidak boleh masuk Madinah. Dan ditanya bapaknya, malah kenapa engkau ini? Anaknya bilang, engkau tidak boleh masuk Madinah sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberi izin engkau boleh masuk. Ini anaknya. Kenapa? Karena mengucapkan sebuah ucapan yang itu tidak bisa dan tidak mungkin diucapkan seorang muslim, seorang mukmin, menganggap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-adzal, yang hina, dan menganggap dirinya lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslim mana yang menganggap dirinya lebih baik daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jangankan kok menganggap baik, apalagi sampai menganggap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina. Dan lebih hina daripada dirinya, sementara dia mulia. Alhamdulillah, Muslimah yang mengucapkan seperti ini. Maka itu sebagaimana yang Allah SWT katakan yang di surat-surat yang lain, la tajidu qauman yu'minuna billah wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kana walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. tidak bakal kau jumpai suatu kaum yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir mereka bercinta kasih, berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah, memerangi Allah dan Rasulnya. Meskipun mereka adalah ayah-ayah mereka sendiri, anak-anak mereka sendiri, saudara-saudara mereka sendiri, atau keluarga kerabat mereka. Ayah mereka sendiri. Ini seperti contoh. Ya. Dan di sana juga ada contoh-contoh yang ya, lainnya. Di sini ada Abdullah dengan bapaknya, Abdullah bin Ubay bin Salul. Tetapi terkait dengan peperangan, ya, bukan ini. Ya. Ada peperangan, itu saya kurang ingat, kalau tidak salah Abu Ubay dan Ibnu Jafar dengan ayahnya, atau mungkin yang lain. Adapun ayahnya Muslim, anaknya musyrik saat peperangan Badr, ya, Abu Bakar Siddiq dengan putranya. Abu Bakar Siddiq menghadapi anaknya, Ka'ab. Kemudian saudara satu dengan yang lainnya, Umar bin Khattab menghadapi saudara kandungnya, saat itu musyrik. Dan yang lainnya kerabat satu dengan pamannya dan lain yang lain. Dan sebagian mereka menghindar. Sebagian mereka menghindar, ya, tapi tetap ya, saudaranya dan yang musyrik tadi mengejar dan mencari. Adapun ini Abdullah bin Abdullah bin Abdullah bin Salul, karena dirahnya ya, dan keimanan yang kuat dan tidak ridho dia Rasulullah SAW dihina, ya, meskipun itu oleh ayahnya sendiri. Dan ayahnya seakan tadi sampai kepadanya ucapan la yuqrijan al-azmi min al-adl. La yarja'na ila al-Madinah. Nanti kalau kita sampai ke Madinah, karena mereka ini sedang perjalanan sama dari perang Ghazwatul Quraisy mau pulang ke Madinah. Nabi di belakang. Kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau safar Nabi di belakang. Pimpinan tadi Nabi di belakang. Barangkali ada yang tertinggal, barangkali ada yang ini itu. Belakang. Abdullah bin Ubay bin Salul di depan. Ketika di depan mau masuk Madinah dicegat anaknya. Ya, berhenti, stop, jangan maju, donat, cukup stop di sini. Malah kenapa engkau ini? Maka dia mengatakan, engkau tidak boleh masuk Madinah setelah apa yang kau ucapkan sampai Rasulullah SAW memberimu ini. Dan sampai Nabi datang dan Nabi memberi ini, maka silakan kau masuk. Karena izin Rasulullah SAW. Karena Nabi sudah dalam ada sikap hilm dan beliau memiliki aku kulil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin, dan beliau menolerir dan beliau biarkan. Maka di sini dikatakan walillahil izzatu walil rasuli walil mu'minin. Izzah hanya milik Allah, kejayaan begitu pula milik Rasul, untuk Rasulnya dan untuk kaum mu'minin. Humul aizzah, mereka yang berjaya, sementara munafikin dan kufar humul adillah. Walakinnal munafiqina la ya'lamun, tapi tetap saja orang-orang munafikin itu tidak mengetahui, tidak punya ilmu. La ya'lamun, laisa indahum ilmu wala fiqh fid din, tidak tahu ilmu, tidak tahu fiqh dalam din agama. Man bima hum alaihi minal batil, maka mereka meyakini mereka yang mulia karena gurur terpercaya dengan kebatilan yang ada pada mereka. Mereka menganggap mereka yang benar di atas kesyirikan, dan mereka menganggap mereka yang mulia sementara muslimin dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hina. Allah alam shawab. Adapun ayat yang setelahnya, ayat ke-9, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan mendatang. Kita anggap cukup untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.